sejarah baku troka maliah mano buupa ikrung adaroi jedeke sejarah baku troka maliah mano buupa Iskandar moda geku kungenyan tempada mesenang putra dira Terima kasih.